kan mangarujak lawang diinep di trombo luar. Eh, kayak kentrung arek. Aku nginep ono sing ngajak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono iku wis jodone. Sekintung waktu kemat petuntang petuntung watu kumat. Thank you. banjiran. Aku biyen cilik diwulang pinter, sekarang wis gedhe dadak rapian. Aku rapi loro gak tau kangelan pengoro tanjang pangan saben dino lancar. Tak kongko nyambut gawe dhewe-dhewe cek gak kekurangan. Aku ngomek ngunut dulu barek nunut tapi loro kok dikurang ae delo arek tak iki cek ayu ayu ne mulut tak toleki ngalor ngidul cek gampangi dipameri duit 500 wis gudelae mulutarane toleh kenalan tak pucono jeneng samaran kadang-kadang tak wara jenengku Bambang supaya arek wedok cek tambah merah. Pian dulur wis tau kisinan gowo arek wedok karepku tak jak manganan. Aku gak iso maca yo gak ngerti tulisan dadak mlebu bengkel prasaku rumah makan mulo betiku pancen jailo kancaku kabeh podo alok alok. Aku iki dulur pokoke wedok ana bedhe dipukuri ae erungku wis mau tau bojo arek wedok supeteng-petengan rambute dawa prasaku arek prawan rambute tak cekel dadak buntute jaran aku dicentik geblak tiba kaya kaya aja apa tuh kapan biasa gendeng ya kaya ijen ngomong tok gak ngombe ya kecut kir-kiran tok gak ganti kawin ya selok peo kalau mangkelan biasa guyon-guyon mangkelan mari beli turu belum aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah kaya pecut awak kuyon tak titilane titik-titik alam DJ. Saya seorang seniman asal dari kota Surabaya. Rekaman ini untuk hiburan supaya pendengar bisa gembira. Dilarang kita melarang pada orang yang sedang berpacaran, tapi awas yang punya kenalan nanti akhirnya jadi penasaran. Tupulang konek gowo obor ono tempe kok diuyai wong dunyo iki kak tak godong kelor wong dulur ini pekok diuyai uyai. Gak enak tapi bujangan, ngalor ngidul gak ono tujuan. Kulone bengi turune dewean, kepingin anget ngeloni bantal. Paling enak temanten baru, isone mati nek bulan matu. Jam pitu sore wis mapan turu, lampu dipateni tangane ngermet sambung. Aku tau tadi kemanten anyar, kulo bojoku tak sayang sayang. Tak turokno kasur tak bantali tangan, bareng aku disengkur tak tepuk kancinge lawan. Luan ate-ate aku seeling, kecil kuning tampian wong lanang mele-mele nan, bareng oleh bojo cacak pensiunan malin. Tapi uteku tapi wes insap, mari ngape barang ikang wahap. Gowo duit tablet mulene jam papat, bareng dicuntek cacak liru tutupi kecap. Namung semanten sairan kula sailan boten polongkah rada. Wong edane gak kaya aku. Yo, apa sak menukai awak rasanya ting priyang kak karuan ini. Ayo apa sing disik ngutang no duwe wis kena ulut ndak sireng. Mari nunggu duara wedok digebuk bapak ni wis akibat kurok anda saya. Mari ki apa mana mari. Tak jaluk dulur-dulur aja sing rungan oki dungan kak lemang kelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apa nih? Nyatek aja. Loh halo? Eh, Kartola. Tekon direk. Sekondi pas mudun. Mudun teko apa? Lah menakno wong-wong iku. Ono ngamun. Lah mudun teko ndi lah ngono? Kapal terbang. Loh, numpak montor mulu. Wah, kaya-kaya kono. Lho kok iso numpak montor mulu iku asale apa? Lho, aku lak gangenan Jakarta. Melok apa iki? Lho, lah melok rombong. Rombong apa? Rombonge bakso. Lala apa tegol bakso nang Jakarta itu? Rombongan apa? Itu lho, sepak bola. Oh, bal-balan? Lho. Olahraga itu penting banyak. Mama Munawar sudah tenar. Tapi di sini gak ada. Oh, kok ini gak ada? Tunggu aja gak ada yang kerungu. Paling sing akeh 20 sempu kono ya. Apaan itu? Kan kayak cilik durung tau mimisen ya? Lala apa mimisen itu? Aku kono lak malah jadi wong buaan. Bareng pertandingan ya apa? Wadah, bareng. Oh, ibu ini dunia, no, pit. Kan tadi apa sih? Wih, iya kalau ngarepe gul itu tadi tablet gitu. Apa? Tablet. Wih, ngarane wis mencelek kabeh, iku no bag. Ah, iya kaya lambemu iku wis. Oh, terus ya apa terus? Bareng bal digiring mungsuh, aku tenang. Wah, wis tenang kalem. Tenang kalem, tenang tak lirik. Kok iso tenang lah apa? Ya, aku kaliren. Lah gak mangan dhisik. Lah ndelok slide bal. Oh, bareng bal digiring. Bareng bal digiring tak colong. Oh, kok genan ndi? Kena pacar turin. Lah bal kok colong iki? Dhewe kono lambe abuh gak kena tangane wong liya iki. Oh, kok anu bal iku kena awakmu. Bareng kena aku tak giring. Oh, terus. Kowe tak satuk mau ku bal wong surat apa kowe. Oh. Iku mlebu nandi iku? Nang nggonku dhewe. Lah bunuh diri kan iku. Wis, bareng penonton ambek rombong aku diseneni. Iya. Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok. Iya. Wis bareng diseneni lawan isin. Iya. Tak kewamplengi kabeh. Bareng kok kamplengi? Wah, wong nonton ngawur aku. Bareng ditawur, tawur aku dibanting digepuki. Iya. Ndek bantal terus ngelilir ngono. Kon mangipi ta? Ngipi. Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Ngomong meten-meten teng dadak ngipi mana-mana lek ngomongi ipe ni di sini. Nek tak ipe no di sini. Mula ni untuk mesti ngambil gue cepotan bisan. Saya gak angin lek ngomong. Ya mbola soalnya kena tendeloni. Kau ni, omahmu kok bangun? Buru aja tak bangun. Wah, tadi bangun kocok nih, kocok apa ya? Saya plastik. Nah, kocok plastik ya apa ya? Ngomongan kocok biasa. Kan tak delok menjeru, waktu kamari telu. Telu? Di situ kamar apa? Ruangan tamu. Di situ? Kamar tidur. Yang buri dewe yang peteng? Kamar masjid. Loh. Kenapa kan? Apa kamar masjid itu? Gendeng awan itu. Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang. Kok menawa nek tamu-tamu nginep. Lemari ning wake. Yo temen. Lemari wesi. Kaya apa? Sing lemari waja. Eh? Lemari waja. Lirak malih dadi wong penjara. Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran. Lho yo apa? Bareng dibuka waduh. Wadah temenan lho. Mambu curut tok nuun. Di rumah sama oleh kulele. Gak ngono. Ini lah si anyar lah, tadi. Anyar. Warung tak delok wah kunjeru warnane opo. Lho. Wis gombal opo sing gak ono dukun iki. Yo. Kenapa nyusu ta opo kene? Eh? Kalau aku jange mau kepethuk kon ngerasa rasane. Lha opo? Wong kepethuk men jengkelno ati rek. Lho gak ngono. Sayang ya. Omahmu nduk ngarep wis kok bangun. Iya, soalnya topengan. Iya, bareng nang mburi. Iya. Dapurmu elek. Yo yang ini iki. Dapurmu elek dapurmu. Heh, wong jange gak murang-muring malih murang-muring. Lha apa? Ya dapurmu dhewe. Ngomong-ngomong. Kon kok murang-muring apa? Gak murang-muring. Omamu sing arep kok bangun. Tak bangun. Sayange bareng tak dok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu. Ya, apa? Dapurmu semenen. Kadang monggo umpama dapurmu tak botong ngono ya. Kita sing kok maksud dapur iku apa sih? Lho, ya rai ku iki. Oh, wong desit. Oh, iya kon wong kutit. Nek cara kutheku dapur nek cara ndeseku pawon. Eh pawon nah. Ojo katik dapur lho wis pawon ngono lho. Cara biasa. Iya, bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan? Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek. Amel aku mari. Temen tak. Kuwi objek ah. Sore. Iya, yes, bener sapit ae. Belum. Sapit. Mala? Lha lha apa? Terus nyambut gawe sprinting-sprinting. Iku anu sate iku. Embon nek ngono. Nyambut sate. Iya. Sing penting tak yo asile ya lho. Nek iku gak gelem ayo golek belung ae. Lho. Lho gawe apa? Lho belung lho larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo kon nang luar negeri. Engko tak dhisik. Dodol sawah akhire. Kok belung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos itu perang juta. Ya dikelompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik iki disuweki marno ditambal maneh. Yo. Dikira. Iya, lak malah bongkar pasang mesin. Lah di dikai betokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho. Iya. Iya, iya. Iya. Gelem akon. Gelem wis. Soale ngene lho, golek belung pancene enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan. Di dalam gonmu turung dino wis nglompok pisan. Tonggo buyar. Lha apa tanggo buyar iki? Lah ya apa ndelok ambune. Ngomong amu kok iki. Wedi kon iki diprotes karo tanggo-tanggo ta? Mengganggu kesehatan tanggo. Ya izin. Bilane lho. Ndelok balung sama izin lho. Lah jaga batine akeh gak apa-apa ta? Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane. Kon mesti ono sing kok wedeni. Iya. Wedi apa kon? Tirik lho. Wedi apane mbrek kirik? Ngomong amu kon iku. Lah kirik ayo gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik, ngapokno carane ya. Kirik turu dedepono nang mburine. Ha. Nek wis setengah ngantuk ya. Iya. Buntute baten seret-seret. Kawani ya. Kawani. Kawani. Kalau nyen kon kecilik durung tau diculek wong seprapat ngono. Lha apa? Omong amu. Ngatek-ngatek. Oh, sak ngene wis carane. Kaya bengi. Nah, mbo. Ono mburine jagal biasane ono belungi sapi ya. Tempoli sapi. Iku mesti akeh kiri. Iya. Lah nek situ ae gak apa-apa. Menang awakmu. Iya, iya. Tuku daging sak kilo ya. Uncalno njabani pager. Lho durung oleh balung itu torok dhisik. Lho lho. Lho gak ngono lah gedhe ndi asile belung karo karo daging. Tak dhisik. Kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat to lho. Lha carane tak dudukno. Iya. Lek pancene dhuwit ku akehan belunge ya. Iya. Tuku daging sak kilo diuncalno nang njabani pager. Njabani pager ditampani kiri. Milih ndi kiri iku daging karo belung. Oh, omong amu. Ya milih pilih dagingnya. Mencolot nang jabani pager, iya. Belum seretan seret lho. Oh, lek ngene. Iya. Balung tari tak seret seret. Iya. Wong kiri iku nanti ndelok daging iku koyo ngon besuwel-besuwel. Iya. Daging entek. Iya. Guru aku. Ngomong amu. Kon diuber. Iya. Lho yo mlayu wok. Lho ambekan gak nututi. Pedi numplek ta kon. Ya apa? Lek kon anjene kate kenek kon dekem mbarek ngrengo. Aku ngereng. Iya. Dilihe ngereng. Iya. Kegrimisan. Iya. Ana uang direkerek. Iya. Aku katut. Iya. Ngomong amuk. Dilebokno di kamar beleng. Iya. Apane lak dikekah karo. Kok ngomong amuk niku. Opo wari jane mbiku sembarang kok kak gelem iku. Kon ngajak lara kan niku. Eh, halo. Oh, sabari. Waduh menawar mek Kartolo. Iya. Sopo rek sepurane ae? Apa? Aku gak iso metu ikon sebab omahku iki ado kutho. Iya, penyene desa. Iya, cangenang kutho lak ngliwati alas ah. Iya. Ate iki wayah bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan. Oh, menungso kok wedi karo kewan sih, Kang? Lho iya pada umume alas iki ora akeh tawon ta. Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho. Apa maneh nek tawon gak wedi macan? Iya. Macan apa? Lho macan galak-galak loh. Dari wong tutu ngene ri. Kanca nek liwat talas kepethuk macan, macan lak gereng ah. Iya, ngentangan wong mesti gereng. Gereng. Iya. Karene wong tuwa-tuwa dhisik ono gereng dhisik. Iya bener. Iya. Mesti macane melayu. Wedi. Aku kono gereng aku gereng. Iya. Wah, wah. Macan melayu. Iya. Bareng ngono macan wis melayu kepethuk tawon. Iya. Apa ambek tawon lho, padha umume tawon lak ngentup. Ngentup. Lah nek wis wong dindep tawon, lho entuk. Entuk lak kari ya? Iya. Entupen tak bales. Iya balesen. Tak entup. Entupen. Lah nek entupku kari. Oh, enak kon enak gak duwe entup kon. Oh, mawari. Lha apa entupe wong sok kari. Bareng cak iki kepeduk kon lho. Ambek Munawar aja dadi-dadi mirek ya. Apa? Nek pancen aku salah ya salah nek bener-benerno. Oke salah iki. Kok dadi kon cak iki salah. Kon nek salah iki ngomong cak iki salah. Mang bengi rak mari melekan. Mulane kon kok rada ngantuk iki. Iya, melekan iku apa? Wakjo nglairno iki. Kon kempel kon. Lho, putune wakjo nglairno. Sing wedo. Oh iya. Nglairno rek, masak apa? Oh, rupa arek. Eh, prasak rupa janggel. Lha nglairno yo arek ri. Melekan sewengi, kon gak melekan, Lur. Arek iki durung tak digaris wong ya. Kon gak melekan? Kon odur. Oh, melekan ruwami rek. Ana apa ae nduk? Waduh nduk kono pengasah otak ono sing sekak. Iya, kudu ono sing karambol. Ono sing tetetan, ono sing ngantuk, ono sing ras. Ngantuk ya apa sih? Ono sing ngantuk wis mulekan kepinginane. Antarane. Nduk kono badhean rek. Heh, badhe aku situk kalau sing badhe. Iya, ngono. Lho, kan tak sejarahi. Kan tak jadimu ya. Apa sih badhe amu? Moro tuane Munawar mati merotoli. Soalnya tak badai, gak bisa mbati badai aku. Kan ini durung tahu dicakar sama orang-orang. Kan ini kulapa sih. Kan ini kulapa. Kan ini ngomong pribadi lah, apa mertua itu. Kan elok-elok noi. Soalnya mbati badai aku gak bisa. Ya apa sih badai? Sejarah ini. Kayak gini, tak badai ya. Iya sih. Nek iso tak burui sepeda sing. Iringannya sama tak centel sing kanuk bahan ini kopek. Sepeda colongan ini. Colongan kan. Beda, saya tahu dewe. Oh, jadi sing di sini. Iya, ayo, badin ya. Yes, ayo. Tiba sambil gocer, gak bisa sambat tau. Ayo. Tukang becak kudanan. Waduh, waduh sambat. Wong ini ngablu ayo badimu, gak masuk akal. Ini loh, wong bisu. Oh, gak bisa. Wong kulak puhung, wong kulak puhung. Eh? Wong kulak puhung. Gak bisa. Wis katok. Tentara terjun. Waduh, kan ini badimu ngawur. Apa? Katok. Apa? Tiba sampai gocer gak bisa sambat iku munu arek bayi. Loh arek bayi ya? Iya arek bayi ya? Ayo tiba iya kebentuk sampai gocer paling ya tumon kau nato atuh lho ya kalahku karo bayi toh. Ayo badin badi aku ngosotok ae wis apa apa sih? Wong dodol bandeng apa sebabnya bandengnya kok diikak-ikak diguai loh iku sing dodol gendeng loh gak cocok. Oh, cocok. Soalnya gak payu. Gak cocok. Katok apa? Katok apa? Mergo iku barang colongan. Wah, badan apa barang colongan. Iki lho badan sapi ku sikile piro sih? Sapi sikile papat. Gak iso. Ya kon sing mliru. Ayo, papat. Gak iso. Takon wong sak menika enek sapi ku sikile papat. Gak iso. Sapi ngono sikile 8. Lho, nek iki masyarakat nomor piro kaya ngono? Oh, iso sapi sikile 8. Lah nek sapi ngadeg, delok teko ngarep sikile piro? 4. Lho, teko ngarep loro, loro. Teko ngarep loro. Iya. Teko mburi? Loro. Piro pisan? 4. Teko iringan kiwa piro? Loro. 6. Iya. Iringan tengen? Loro. Ayo satu ku sing lewolu kan. Gak kon iki, gak ngono ne gendeng teko turun ndakon iki. Anjen wolu kok ajakno. Oh, ngono trekalan kan iku. PTA sing le piro wis? PTA ya loro. Gak iso. Loh. Loro. Gak iso sekolah ilmu hewan penting iku. Loro. Gak iso. Piro? 6. Yang PTA 3. Oh iya. PTA ku 3 ngiyo. Tambahno loro dadi sikile sedinah. Telu. Oh, iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo gak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngetan, gak iso ngulon, katok kon. Iwak bingung. Gak iso, sik nyasar-nyasar. Ayo, sik kedasan kisinan to yo. Iwak botokan. Lho, wong iku urip kok. Ana ambekane kok. Ah, iwak lencuh. Gak iso. Iku lak bareng opo iku, gak bernyawa iku. Ayo. Iwak opo? Iwak opo sing gak iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan. Nah, katok. Katok. Iwak kecepit. Ah, wis kan iki rusak, rusak. Gak kon kon kapan bongko ngono kapan to. Kok jengkelno ati kon iki. Ning badan ngono dipamerno kancane. Kalahku karo kejepit. Kita ngene lho, wong iki aja guyon ae, sing penting nyambut gawe. Nyambut gawe panjenengan. Sebab nyambut gawe iku lek panjen temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya. Dadi kan mah dedro nyambut gawe blas. Luwes aku bendino nyambut gawe. Ya opo iki. Tapi aku lak dolek objek. Sik aku takon wis kawin. Ya wis, Ri. Ya wong bojomu duduk kudel. Oh. Ngene iki lho. Wong takonmu sengak kon iki. Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umur 17 ke atas, dan nek 17 ke bawah iku termasuk arek. Anaknya wis akeh iki mosok kon kok kon entuk gak ro lek ya terhitung ya rabi wong. Oh, anak wis 6. Anak piran? 6. Heh? 6 kok gak tau ana. Jarine 5. Kok aja cilik anak ta? Oh, mati sitok. Oh, mati loro. Tak icak. Padahal wis tapi lanang nek sindil ae dicak. Arek durung tau dipermak wong iki lho pokoke. Yo, menawa mati nyabrang terus keterak sepur sapa ro. Gak tau nyabrang. Ah, tapi anake arek iki. Kateng-katenge. Hebat ya, oh, temen. Iya, wong iki titisan jagone ngene iki lak turunan horen ae. Tapi cicuke gak ono. Aja mah cocok untune lek gripis kabeh. Nek dek orene tak abluk kon. Tapi anake, tapi sing loro ngene dijago. Loncane turunan lho. Sing lanang sing kembar. Iya. Sing situk gondol situk gondong. Lek sing gondol iku areke tingkae tapi besok pinter. Oh, cerdas. Paling enggak wis besok pilot. Iya. Tapi lek sing gondol iku meneng. Meneng. Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya. Omonganmu sengake nemen tambahan. Sing wedok tambah ngene, lincahe nemen. Kon wis ngono kok jare karo kon. Lho, alah sing wedok iku lah sing nemen. Karena iya. Iya, waduh kok mesti nang golek dhuwit cepet iki. Oh, lho. Apa lek gak cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar ngono lho, oleh bumbu, oleh klotok. Oleh uyah. Terus tak gawe nang omahmu ngono. Tak ngemis lan. Kon opo? Tapi sing penting konco sok manggelan. Sebab arek gak mesti kadang-kadang cilik ane ngono gede-gede dadi wong sing sing pinter lah sapa ro. Wong iso mbang ngeri bareng wong tuwa. Sembarang lek saka turunan. Titisan mesti ngono. Iya, titisan. Kaya awake dhewe masak ro awakmu. Gak mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sapa ro. Nah, masih aku lah. Iya. Aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu gak ro. Ro wong zaman biyen nah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene. Biyen turune Mbangung. Ya kon niku wis apa yo bojone. Waduh. Dendi. Oh, gak tau metu. Tine. Ah, ya gak iso metu wong gak ngerti sego tamu. Welek nemen iku. Kok tak dise. Rumah kamu bojoku ku apem ngono ta? Lho, maksud sego guna tamu. Kok jeneng bojone Kartolo. Kartolo jalan bojone lancap irunge mbangir. Iya. Bojomu irunge kaya manuk betet. Arwah, niku asale entek ya mergo tak krikiti ya niku. Tau metu, kale metu ngene. Tau metu sepisan wae tubruk berkerek. Mbu sampe tutu dindimbung. Opo iki? Ya enggak anake, omonganmu kuwi. Tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macake ya. Oh, lek macak. Tau macake klopo tangan isi ewil bareng. Gendeng ah. Nyandang nganggo iki lho. Oh, brai ta, brai. Oh, nek budal rapat PKK bareng yo. Kuwi dari kuning, rambi kuning, kudungi kuning, buntune kuning. Tapi ragam. Nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji. Iya. Lah anu loro. Kadang-kadang bengi titik 5. Lho nek para esuk sama selikur. Ora malah keceput rek ilang. Tapi nek masang sanggul iku gak tuman nang gedhe nyeneng-neng. Cilik-cilik tak keceput-ceput tadi rambutnya arang ya. Wapang sih kan melakukan no andil angker hak angker. Kayak itu lo nyite lo. Tapi tapi malik macam ni lo entah malik bisa ni. Tangan dia paling celiker. Sing tak erani bojo kena berai ke baju. Napa? Jam apa tisu? Jangan budal rapat jam itu. Terus tangi. Malapa? Jadi aku belak lu kau dah belak gelung tangi. Kau ngerti neng gepuk igelungan ni. Wah. Wis wong wetek gak apa-apa, jane wong wetek ya seneng brae nek sing gak seneng. Ayo mak mak. Lho lho. Iya, iya. Kok iya? Lho kok dia di sini aku. Iya, iya, aku tak dicek ya. Iya. Mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana dunya. Mari seneng susah. Eh. Kenawar, kan. Eh. Ngko ta? Aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki. Ya apa rek, digolek wong wedok ngetan, ngulon, alor ngidul sampai bingung dadakan prapatan tolak-tolak koyo bido. Arek iki durung tau dikeplekno embong iki lho. Mangkel aku ki mangkel. Ah mangkel iku gak di embong ini rek. Di omah. Lah apa sih ngene prapatan iki? Dadi penuh di dalan ta? Iya. Kok nyambut gawe leleran. Wis untung-untungan nang kon duwe bojo aku gak nyambut gawe. Yo gak gelem sih aku. Nah, carane nek gak dibelanja wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo belanja. Ya sing ngerti masa gak iso nyambut gawe becak rek lho niki. Wong becak lho. Becak umum. Bojone sapa becak e Munawar umum. Pantesen. Ya apa wae. Kunci kene kunci. Kone gak wingi, gak mang esuk, gak saiki kon kok eker kunci. Kegerakan, kegerakan. Aku budal mang lewat sak kari si kunci. Kunci iku tak tinggal gak sampean gowo saiki kon takokno. Gerang-gerang kok masak gejekan ngene embong delok uang iku lho. Iya, kok nek guyu untumu ketok bareng aku. Omong apa? Yo. Kok iso aku lho. Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, cewek gak ono, maling. Yo. Iku mangene kon tinggal nang pasar. Cewek mulur iku. Cewek kawung, ono yo telas, telas aku sing njupu. Mulai. Mulai rong ngono gak gelem dadi maling. Kon ku gendeng aku niku. Maksudku tak jopuk iku tak PP perlu nejake disisam terus gare. Dipe nang endi aku wis mumet goleki gak ono. Peniratan Bu. Padol yo. Gendeng ya. Gendeng. Alah apa? Ayo ngomong ayo ngakuan gak ngaku tak palu jitokmu kon. Kon iku wong wedok tak tarasan kon niku. Karena tunggale di intit. Omongan, mau sini buri penirat, buri ni. Penirat sendi. Penirat buri. Kalau lagi kawanok, hari sarung mungkin bejak kabel. Terus apa? Karena dah. Karena sendi karena itu. Karena dah ya. Saya, buat cari yuti mangono safari. Safari. Kancamu ya ibu paling. Wah, gak pisan gak pindu. Wingen nani mendaya merono kon sugi kopi, terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok punggasane lepek sak tutupi dikesak. Panjeni safari turunane bangsat panjenengan. Jangan kongkon ta iku. Beke dikongkon sepero. Eh cek bareng malinge ngono. Beke liwat safari terus sampe sing ngedol. Omong-omong. Kok plongo kok tak tabok nduk kene iku. Wis saiki ngene ae. Ya apa ayo. Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulya. Aku tak metuki safari, tapi kau nek teko omah nempuro beras telung dilu. Ya apa? Deplok glepung, Dik. Terus ya apa? Wis, ndayo apeng. Entar di apeng. Lho, aku lak jangi metuki safari. Tak runding secara halus gak kena kasar. Ya apa no kasar? Mbuh mati safari, mbuh mati safari. Ya apa iku mati safari tumpuk ae. Karepmu ya apa? Ya aja ngono dirunding sing api, tapi golek ana. Iya iya wis. Mene gak ngaku ya, ya apa carane diurus. Sing genah dadi geseran. Wis ana kene Pak. Golek ana lho ya. Wis ana kene Pak Beca. Ana, ngamang layu kok. Ngandel prato tangki ae. Niku gak ngajar ta wedok ngandel prato iku. Golek ana lho ya. Enak dibet. Dibet lengo-lengo titik ya apa-apa. Cekuyan. Iya iya. Iya iya. Awas nek gak ketemu, teko mata preteli untungmu. Ya apa hari itu, ambek wong lanang wani ini gak mah itu kan sing tak rabi ben anak ibu tak ijo ini panjang uang enak mari bunga masih susah itu gantengan gak apa-apa, yang penting tak entah ini panjang. Halo wan Luri ngomel ijen nah, pada uang indun nah. Ya kan lelak-lelak kan itu lah apa ngomong sing tanpa rewang ini sakjane aku kata ngomong karo kan ngomong apa ngomong apa sih? Kon wingi bahasa nang. Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia? No, no. Cara Jawa? No. No. Apa noi? Ya nutak iku. Apa perlu apa kan Mbak? Ngono, kon wingi jam 8 nang kono. Oh iya, jam 8 esuk. Yumu bayar arisan aku nang pasar. Oh, iku kesempatan duwe dhuwit ya babat awang bayar. Ngomong kamu enak. Tapi japan no bayar arisan? Iya, kon mendayar nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan. Loh. Kelangan? Iya, syukur alhamdulillah. Gendeng aku niku. Lho, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri niku niku mesti nyurigai aku. Lho jelas, sedikit akeh kok tak curigai banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta? Sewek, sewek. Hah? Sewek, sewek. Iya. Sewek sapa? Sewek ku. Ah, aja guyon. Oh, yakin ya. Ah, lanang-lanang kok sewekan. Eh, gendeng niku. Cewek bojoku. Oh, tadi cewek bojomu. Iya. Dudu cewekmu. Dudu. Lah iya bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti. Hei, aku melok ngrombol dik kono simu kok no aku goblok. Oh. Termasuk kon kendaraane aku. Ya jelas, saiki tak eling nawar. Apa? Sembarang iki tanpa bukti aja mesti kendaraane wong. Iki lebih berat lho, kone tak lapurno. Dukum dhewe kon, temen. Ojo ngono ri kon iku. Lah kon secara nuduh terang-terangan ngene dari. Wong aku jare dari. Aku mono wis uwong lho, eh. Dari bojoku. Lah tembung jare to? Iya. Tapi buktine gak ono. Gak ono. Sopo? Buktine. Lah buktine gak ono tapi ya ruwet tak cekel kon. Lah kon iki nyolong tak gak. Ngomong nyolong-nyolong sewek. Soale bojoku weruh dikandani to. Lah iki kon darane aku temen. Iya. Cewekmu ilang piro sih? Loro. Iya, aku sing jare. Loro ya. Ngomong berapa jangan nangis. Ya gak nangis ngono ya montok-montok omonganmu ngono. Mewek mewek mewek. Gak mewek nyen potongane mewek ngene. Ya pancen aku sing jogo. Apa-apa sih? Ya apa? Aku gak terima. Oh gak terima. Nek iso tak runding secara kekeluargaan kon nek iso balekno. Si aku takon, lirih cewek iso apa sih? Cewek kawung. Ah, beda pinggire. Atine lewung ngono. Susah pikire. Gendeng akon. Lama lagi kidungan adanya lo drog kaya kan. Mau ini kan timbangi. Timbangi, timbangi. Terus aku nek gaiso mbalekno, kon lapor. Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran. Maksudmu? Wis gak dulur-duluran, gak konco-koncoan. Oh, pokoknya sepele kon gaiso sekolah. Sepele sekolah. Barang sepele ya tak gaiso kepalu. Omong kan gaya gede? Tak gaya gede. Lapor? Iya. Apa lapor nanti kan? Lu nasi dukur-dukur. Kayak toh? Lentang, mendung. Ngono kena digugu, tuwek-tuwek nih ngomong guyonan. Nah kupingmu tak ewer-ewer gini. Si dukur-dukur itu apa? Repot, nang bapak polisi. Oh, nang bapak polisi? Iya apa? Pekoro sewek? Lu bang beso nak si ngatur. Lapor nang pak lurah disik. Oh, lurah? Lu, ya apa? Kau nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya? Iya. Tapi lu pekoro lurah ya uga rupani luramu. Lurah nyari. Eh, luramu ijo tak boteh. Belang telon. Lih, rumah samu kucing lurahku. Ya, lurah sapa sih? Iya, lah Baseman. Oh, Baseman. Iya. Ya lah kudu dik nek pancen kon lanang sejati. Pak Baseman ku umum wong meneng tapi kudu murang-muring welek. Ditenono kok nek tega mbek aku ya. Lapurno. Aku pesen ambek luramu. Apa? Ojo maneh lurah Baseman siji loro telu ayo jejeren 20. Nek kepethuk aku sampe nomong aku ya. Iya. Tak cokot iku kupinge. Lho, ayo. Ri. Engko tak dhisik, kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambah aku ping pindho kon ngancam lurahku. Nek panjane omong amuk kaya ngono tak sampekno nang Pak Lurah. Ya, sampekno. Enten ngono kene. Ngono nek lapor barang perkara sewek ae. atas itu rezekane sewe. Aku iki lancangi. Wis salah pek nyumbari lurah. Lah nek lurah teko, aku dikecek tangi sana anak bojoku. Omong durung tak blonjo ae. Tambah tua tambah ayem, urip tambah tua tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ono lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok ya dadi lurah. Lah ngomong ngono dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbok aku dadi lurah iki. Ojo anu kon lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugi, sugi donya, sugi ilmu, iso ngilang gak iso bali. mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, nandur pari, cukul pari, jan ono critane manungsa urip, nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip di desa kene temen, aku gak tau geger bare uang, mulane aku pilih dadi lurah. Loh, semenjak tadi lurah apa nih? Pembangunan luar biasa. Ojo sampai kalah di desa liyane. Sebab aku tadi lurah Wicaksono. Lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, ati omaku gedhong, magrong-magrong pinggir rembong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing metik udele bodong. Wis. Lah wong lurah soge sampe kena ge paribasan kowe wak lurah basman saking sogene soge cikar soge bendi soge kebo soge sapi soge bebek soge meri soge kloso soge tinggi sapa kene aja anu lho kon tak lho mendayo oh tak labok kono banyak ion kok arek kok sampean ngadeg kok lurah lho apa kok iki sampean ngadeg lho wis lho ngadeg lho. Kulo jangan ngenten kepentingan. Jadi kan iku ono kepentingan. Monggo tak lho. Lho, warek iki opo rek? Kon ku mendayo tak ngerampok kon iku. Ku mendayo kok trapsilae koyo ngono iku. Aku ngono lunga ngerti. Lah sing ngarani sampean toyo sinten? Ya opo arek kan wong tuwek kesretalan. Ku tak aran tak kandani ya. Napa? Sing diarani umum wong mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nggih. Nek Pak Lurah emang nulis tau utawa maca buku ta terus kari kula nuwun biasa enggak nek gawe gak apa ora kok seret lho kaya apa kon niku kula kadene lapor lah nek kon lapor kon seret kon lapor kon seret lak dadi lurah seretan aku oh goblok iki tak jebuk dadamu rontok jantungmu kon kok wah rek kok mangsane ku anakmu ta aku iki kok lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu putumu lucu iki iki ngene nggih ya. Isi ngene ya, kewan. Lali aku. Kok ngomong. Yo. Loh, isi ngene ya. Lah jengmu punawar sih. Nggih. Lah, ya ta. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren? Kon kok sampak teko kene? Ayo ngomong kok. Kula kadang repot. Dadi kon mati kempot. Iku selop. Sekop. Ungkulan iki jange montrot. Ojo prisisan lho. Oh, atamu. Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki api lapor, ayo ngomong cocokmu. Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa jelas. Ning ngeten, Pak. Iya. Kula enggak ada persoalan. Tapi gede cilik kon iki duwe persoalan ya. Persoalan. Iku malu, apa itu? Persoalan. Lah iya, persoalan. Atus sih apa iki? Niki kulo sedikit kata niku kulo niki kelangan. Kelangan. Cita. Kau nak ngomong sing kena, ojo ngowos ngomong. Soalnya macam tentang cendela ni. Itu ono persoalan ni apa? Kelangan. Oh, apa sing hilang itu? pun cewek. Oh, cewek ya? Cewek kali. Tapi si nyolong pun jelas ngaku. Loh, wis jelas? Pun. Tapi si nyolong wis ngaku. Tertangkap basah. Loh, wis seru wong arek iki kon. Pun. Susur. Iku lho sumur. Pengarane semur. Iku lho, ojo bukti aku di pas dupo iki lho. Aku emang ngomong apa kan? Sundur. Aduh, jadi aku malu sepur. Syukur, syukur. Jadi ono sing nyolong sanjo. Nah, ini tiap-tiap laporan kudu tak citep. Lho, ya kudu. Kalau ono buku, kebal buku. Kudu dicatet. Kudu tak catet. Nek secara ngomong ae, secara lesan bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi. Tapi kalau dicatet, gak iso. Nggih, nggih. Nah, ya. Saya iki kon tak takoni lho, ngomong sikinal ya. Nggih, Pak. Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran sok ngerti. Ya, tak takoni kon. Jenengmu sapa? Munawar. Omamu nggo endi? Wes lupa kok plak-plak ya takoni kok. Oh, arek kok tak jejek rongkongmu lu peyok kon, Bu. Arek kok aboge. Lah bener omamu nggo endi? Cara pundi nggo? Cara gonku tak kon endi? Ora saiki ndek endi? Ndek ya kan ndek ya. Ayo. Omamu ndek endi? Tandis kidul gang loro nomor 48. Munawar rene arep opo? Opo-opo arep. Nek Munawar opo-opo arep, aku gak uman. Lho, prek kok cek grangsang iki kon iku lho. Ya opo sih kon iki badakno? Oh sampean ewangi mawon. Oh kliru omong ping bang. Sakjane kurang cepet. Oh, ngene ya. Munawar rene ono rempelune. Munawar rene ono prentulu. Munawar rene ono metuntung. Munawar rene ono pupune. Ono pikiran lho, kok ditado. Kon rene iki mang ono gawene apa? Aku iso ngomong per gawene apa ngene. Ono gawene apa? Kula repot. Ngrepotno sapa? Safari. Oh, safari ya. Wis. Jelas nek safari iki maksud nyolong ya. Malah ngeten Pak Lurah. Ya apa. Sak derenge kula repot mriki wau safari ngumbar romo. Lho ngumbar swara? Lurahmu sapa? Lho. Kok nek repot-repot nang lurah sapa? Lho. Lurah anyar. Lho bener-bener basman. Masalah yo kadang ono sing ngerti. Bener wonge meneng. Iya. Muring-muring elek. Masalah iya. Mangan kroso damen. Kok tak culak mripatmu kan kok adakno. Kan iku kesandaran ketang tapi iki. Ngoten sapi ini lu mangan damen. Lah yo sapi iku lak ngono. Wah, murah kan iku. Tapi nek kadung murang muring. Lah, cek wedi kan ana cek wedi. Lah tak sapari. Lho, lah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman iki. Iya. Ojo Pak Lurah Baseman siji loro. Iya. Jeren 20. Masalah kerek. Tokote kupinge kene. Kan lak gak di kuping kok dicokot. Ya apa rek sapari ini lho. Nek ngono jelas terang terwaca. Lah, nggo gasu turu. Apa dikuti aku gak wani wong. Oh nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu. Oh kok tak oh, tak jejek gegermu kan kok. Kedelunget kok. Sapari sawangane lolo bobok-bobok rene. Mengenge kok jaran bukan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene. Nggih. Ayo nang sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah dodro. Lho, kampung rusak. Iya. Perlu kok sampean. Lah, perlune sampean putus enten mriki. Ayo ana wis, monggo. Ayo. Nisan, cewek loro tak dol tak rupok ne duit payu 10,000. Iki mang aku nempur entek petang kinta. Loh, malah torok. Tapi kau apa-apa, wong parang colongan ngires tak gawe selametan. Supaya aku iki selamat dan alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen ini. Iki tumpeng wisono, jajan pasar wisono. Kari tuku kembang, ambil golek menyan, terus mampir nang tonggo-tonggo, perlu tak undang. Ah, budal lah. Riri. Sabar, Riri. Duh, enak tumpeng, Rek. Wadah, kita pak ini kok. Tumpeng kuat deh, teman. Kita inceng iwak apa, ya. Iwak apa, ya. Yo, iwak pete, ada, no. Duh, kati lapar, ini. Ini dia. Apa ini, aduh. Kok lapar, Riri? Lah. Loh, tanganmu kusik mami, leh. Kok apa? Nanggonmu kan gak ono. Gimana aku merenya apa nyeleondo aku? Wadah nyeleondo tanya nyeleondo. Nyeleondo. Lah apa nyeleondo tanganmu kok operasi tumpeng ini? Soalnya tak delok kok ono apa? Barang wungkul. Iya, aku apa selamatan. Oh, selamatan dah. Jangan ini undang awakmu. Aku mang wis seru. Heh? Ono wulune petik kenten nduk kali tak turu tak nduk kene. Cita. Kon iku uang tak luwak kon iku. Kok iso ngurut wulu? Wis iki ape anu nyelametin betonmu ta? Iya, supaya selamat. Lah iki tumpeng iki wis tak pasaran awakmu. Sing ujugno, heeh. Tukang ujugno. Aku tak undang-undang lho. Masuk akal kari. Heh? Wong loro ae golekno sing loro-loro titik. Loro sing loro-loro titik. Iya. Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta. Dadi kok pasaran aku ah? Iya. Wis undang-undang, tak undang-undang. Undang-undang. Wis di pasaranno gampang. Kene, Pak. Iki mang sapa? Ayo. Lho, monggo. Lho, Pak Lurah. Lho, kon lho. Nggih kali. Oh, Par. Kowe menawar. Iyalah. Ngerti kon tekaku rene. Ngerti kenduren. Ora apa. Aku rene ape ngurus safari. Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula. Lho, kon sing ngurus safari mbon enten sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula. Di sana kon ya? Nggih. Urusan apa? Tumpeng. Lho, tumpeng ya sik niku. War belum satu tumpeng ya ngaji kan Iwan. Oh. Halo kan Bu. Kalau tak tunjuk lho lho. Untuk peringatan oh, urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng. Urusan apa? Urusan-urusan nek garo kakono ta. Apa? Safari iki duwe persoalan karo aku. Ya apa? Lho wong mari nyolong cewek kok. Cewek? Iya. Karo lelek tumpeng ya pasrah mbak aku. Ayo mulai. Tak ngawur kan iku. Lho niki lho Safari. Lho iya lho. Ayo Par. Mau ngejak lurah. Iya aku mau maling wis. Pak Lurah. Iya. Ngerti tak aku ini? Ampun. Kok apik kelakuanmu nak? Eh? Mulai cilik apik ulun. Kok tau elek arek ngene apik terus. Pak Lurah iki bolon ndu. Bola-bola ya kan iku. Lah sampean ngejokaken. Sebab ngene nek lu pelaporane Munawar. Nggih. Kok dawa tanganmu kon? Lho, tangan ndak tangan puret. Lho, puret tangan ini ndak. Ngerti apa? Ngerti ndak kon? Lurah iki bingung adakno. Bingung ya, si aku gak bingung ngurus ulun Munawar. Ngene, urusan iki. Nggih. Gede cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni, lain kon. Nah, kalau ngaku ini persoalan apa? Persoalan yang ini. Kon cari nyolong seweke bojone Munawar. Sinten sing ngomong? Munawar. Sampean percaya? Lho iya percaya. Sampean kelabu lurah nggih. Iya. Napa sampean nek dicoplok dadi lurah? Iki sabari. Ri. Nggih, nek dilereni dadi lurah ta oleh diancam ta. Iya iya iya. Sampean kok ndarani kula nyolong sewek niku? Napa sampean semerap ya, Mbak? Karo. Boten semerap? Iya. Lah kok sampean percaya laporan Munawar? Iya, apa aku percaya iman? Masalah. Gimana wae? Kok teka-teki soal kon iku, tak mun seneng ya teka-teki soal kon iku. Terus Munawar ngomong napa kali sampean? Munawar nyolong nek kon nyolong. Kok Munawar nyolong? Kon nyolong resek. Iku lho, kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong cewek. Iya, ngomong ngoten, Cok. Iya. Mboten ngomong napa-napa. Iya. Karo bau Pak Lurah. Nyolong tak kon. Eh? Nggih. Lu primi. Kan dadak nare iki. Kula sing nyolong panjenengan. Nah, nek kon rumangsa nyolong, nggih, gak perlu akake omong ya. Nggih. Iki ono pengampunan. Mumpung durung persoalan meningkat ke atas. Nah, kan iki besok balikno. Persoalan tetep persoalan. Iya. Rene kula niki gak ada kajat bengi niki kula niki slametan. Nggih. Iya, iya. Monggo sampean kali Kartolo nyakseni slametan dina niki. Iyalah. Nek mantun slametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar. Sing penting rezeki. Rezeki. Oh, ya wis ngono. Lho, anu iki urus perkara Pak Lurah. Eh, rungono. Napa? Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kau dalam kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya? Iki Lurah bajok. Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu njebobok tapi gak krungu, ngerti ya? Niki enten rezeki nggih. Jadi sing kula undang niki Kartolo kali sampean. Iya. Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe. Iya. Niku termasuk kanca rai-rai gedhe. Iya. Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki kula omongan. Aja kon reken, sabar ae, sabar aja kon reken. Sing penting rezeki. Slametan. Ayolah, Tak pasrah nak kono. Halo, enak. Pun Mbak Urang nggih. Iya, iya, iya. Niki kajate ingkang sederek safari, ingkang dinten niki, ingkang. Lho. Ingkang nyelam. Bahkan ingkang lho. Bahkan ingkang yuyu pangkang ngono. Kok kakan ingkang kono niku? Kok krungu kula kok hengkang. Kok kono niku? Derek sedaya. Iya, iya, iya. Niki kajate safari nggih, nyelameti wetone mugi-mugi safari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong. Lah. Yo. Niki genang ya teni kira. Sing dikroyok. Ya bedel kok iso jebul gak iso lah. Lek dodolan dikroyok wong lagi lari. Oh iya iya iya. Lagi ada rezekine. Slametane safari niku disekseni cinten pitu pekenan. Apa cilo nak sendiri kau? Oh, dinten itu pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki dewa kasaten bakul arloji. Lho, sebabnya apa? Tangi dum nyaur. Lah buka rahasia kau niki lah. Engkang diwroi jere engkang wonten awang-awang kalian engkang wonten sak lebeti banyu. Koyoto. Engkang awang-awang kadoto. Iya. Manuk dali. Oh, atuh. Apolo. Atuh. Montor mulu. Layangan pedot. Kan ingkang wonten sak lebet itu ya. Lah iku apa iku? Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul, pelut. Kok tidak enggak ya apa sih omongan kira? Niku pun ditakoni niku pun dianggap paling bener. Oh, ambek kados nang iwak cili. Iya, gampang. Niki sembarang iwak wongkul niki meroi dulure safari. Iya, iya, iya. Enten pitik wongkul. Lah, wedhus wongkul lan gajah wongkul. Sepur wongkul. Sampeyan ana apa sih? Air mancur, pil kita lan pil lampu. Iki jeneng Kartolo. Lan iki enten jajan pasar ingkang diuroi pasar Wonokromo, pasar Pabean, pasar tuliran penitipan sepeda. Kamu ini ngusip lu bakar baruan ya. Pungkasannya nang larahan barang ini. Niki enten jeneng dedek ingkang diuroi nggih bebek, banyak babi lan jaran. Iya, iya, cara nangan jejak. Ngerti. Lah niki enten jenang pasar, jenang apa? Jenang abang ingkang diweruhi Bank Indonesia. Bank kredit, bank pasar, bank sami unlan, bank kuasa. Bank keliling. Bisa ngojemne tak iso lho. Mugi-mugi sedaya menika dipun rame lan sederek safari nggih jembaro kubure padha. Oh iya. Yo gok-gok jembaro kubure rewangi ndonga sak dereng ati. Iya. Rara. Niki ojo paken tak kademen. Kok sampean grogoh ngoten. Awo katut. Katut goblok iki. Iki yo ndonga yo apa. Wis iki wis diterima ya. Saya padha. Padha dibagi royan-royan. Kene-kene. Wis padha dipangan wis. Pun kale kabagan gak apa-apa wis tak pek dhewe ya. Wis dibagi dhewe. Wis saiki wis Jurus, ya bang. Iya, iya. Seksenone. Nah, niki terus pun di Pak Lurah. Terselakon, maling siapa ai? Ayo. Cici, gula maling. Ah, nomor loro. Kartolo. Dulu, kapan aku nyolong? Lali. Oh, baru isin. Lali, aku nonai. Lulu. Gak tahu, tak no. Oh, apa kan niku? Kon nomor loro. Nomor telu siapa? Nomor telu, Munawar. Loh, bagus kelakuanmu. Loh, ya apa sih kan ini? Nek ngono jelas iki. Maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya? Ngakuawar. Gak apa-apa, kok dibeber namburi. Model-model. Aku nono. Ayo. Ya apa sih ini? Oh, saya sampai pun gak ngaku. Ayo, nomor telu. Nomor telu. Pak Lura. Ato. Sik. Wah. Lura adalah promotor desa. Lura adalah induk desa. Dadak Lura kon... sanggup taut no kon anggap aku maling opo aku mboten peduli sebab sampean niku melok barang colongan mulane di kampung ono maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah ya yo opo sing perlu nyopot nang aku sih rek ah iki sampean putus sih ah nek sampean Pak Lurah nek jelas maling papat yo nggih negara-negara hukum siapa salah harus dihukum dasare opo wong papat kok iso maling ah ya dasare ngeten Pak Lurah napa sebabnya kalau nyakot Kartolo, Munawar kali sampean. Kasari. Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol, payu, 10.000. Iya. Lah duwe sewek niku mboten kula gunakaken napa-napa, kula damel slametan. Tumpeng iki ta? Nah, tumpeng iki tumpeng colongan iki. Tak balekno. Balekno ya. Tak balekno meneh-meneh ae tak lirone. Tak iso wong kon sing berkat akeh. Aja kok balekno lho. Tekmu dikel ping telu luar ini. Ya keliru juga mau aku. Selamat tak kembali isi. Wis jelas ya. Nggih. Dadi kok selametan nang bareng colongan. Nggih. Sopo sing melok mangan berkat iku berarti melok tersangkut nyolong ya. Nggih. Berarti tak adili wong aku desa. Nggih. Wong kepala desa ya. Nggih. Nomor 1 maling safari. Berangkat. Nggih, berangkat isi. Rasakno kok. Apok sik nom tangane dawa. Apok. Wong uripe tangane dodo temene lek kaya wayang kulit goblok. Heh. Ah, nomor loro kartu berangkat kon. Ya, kok mangane aku. Ganteng-ganteng cerongoan, gak mangan-mangan kene kan. Nomor 3 Munawar berangkat. Asai tomo kantor polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.